السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا وزرنا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya barisan para imam, para bilal, ahli jatan kuasa masjid negeri, muslimin dan muslimat yang sama-sama kita panjatkan syukur Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin dan limpah kurnia kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar, yang begini hebat dalam sesi kuliah masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kursus kita ini mendapat keberkatan dari sisi Allah dan tercatat sebagai suatu amal soleh yang akan kita baca amalan tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Jadi kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Artinya dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyekutu engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat fardu takdir ini, waklalok kata, niscaya batal segala amal ibadat engkau, dan niscaya adalah engkau dari sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Ayat ini dibawa datang pada kita malam ni supaya kita benarkan ibadat kita dialah kerana Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, iaitu segala amal ibadat kita, kebajikan kita, jangan kerana lain, biar kerana Allah. Dalam ayat ni kalau Nabi pun mana tidak kerana Allah, tidak diterima. Apatah kita ni umat Nabi. Nah, jadi kesimpulan yang kita buat iaitulah teruskan amalan. Jangan kita berasa duka cita kalau kita ada banyak silap dengan amalan kita hak lepas-lepas. Dan memang kita ni hak banyak silap. Nah, hak kita boleh buat komen bagi yang zahir. Kita boleh beli jubah gini. Nak bayar satu riyal buat balik jubah. Kita boleh beli piyah. Nah, tapi biarlah hak dalam tu komen. Kerana Allah. Bila kerana Allah, pakai seluar jin pun Allah terima. Nah, kalau kerana Allah, mayang pakai baju skup, tak pakai jubah. Tak pernah pakai baju Melayu seumur hidup. Baju t-shirt tu semayang. Tapi kerana Allah, hak tu hak paling mustahak. Sebab tu lah. Manusia dia tengok amalan kita hak zahir, Allah tengok hati-hati kita. Nah, baca seumur dah hadis sabda Nabi SAW. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat akan rupa parah kamu dan tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum aw kama qala. Allah melihat akan hati-hati kamu dan melihat akan amalan-amalan kamu. Hadis ini dia bukan memberitahu pada kita Allah tak tengok zahir. Tapi hadis ini menceritakan maksudnya Allah tidak saja melihat zahir kamu. Bukan Allah tak tengok zahir. Allah tengok hati saja. Tak. Allah tengok zahir dan batin kamu. Zahir kita ni biar molek. Batin kita biar molek. Maksudnya syariat dan hakikat. Nah, jangan kita zahir saja. Sebab zahirnya orang tengok. Maka kita semayang molek. Allahu Akbar. Nah, hati teringat tak tutup pula cermin kereta. Kalau hujan masuk air jadi. Nah, jadi manusia nampak doa tu. Tak nampak. Allah tengok. Yang zuru ila qulubikum. Allah lihat. Masa rugilah kita. Yang ni yang kita tengok ni, yang kita tunjuk ni hak tau manusia nampak. Manusia hanya boleh kata, oh bagus. Oh kelas. Oh boleh. Oh lebat. Oh warak. Oh comel. Oh tidak ditolong kita akhirat. Faham? Ha. Bak tu jaga etek hak Allah tengok. Neh. Ha. Dan ada setengah orang dia ambil hadis ni, dia kata tak apa zahir lagu-lagu mana pun, batin penting. Batu ai tak pakai tudung tapi hati ai baik. Ha, buah ni tu baik daripada hadis ni. Nampak? Ha. Doktor. Zahir pun hukum, batin pun hukum. Maka hakimnya tuan punya hukum adalah Allah Taala. Sebab tu dia ada hukum syarak. Dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Neh? Ha. Jadi mitok-mitok lah. Biarlah kerana Allah. Mayang kerana Allah. Bang kerana Allah. Ngajar kerana Allah. Mendengar kerana Allah. Berjuang kerana Allah. Nak, guna munyu orang ni. Dogok. Apa? Allah mundi. Tidak kerana Allah. Bila kita kerana Allah, kita telah buat sijil-sijil yang Allah suruh. Ha, tak ada kesedihan lagi. Nak sedih apa lagi? Orang yang taat Allah dan Rasul, dia menang dia. Faham? Bukan kita ni akan menang. Menang dia. Menang ni sebenarnya. Menang ni taat Allah Rasul. Siapa taat Allah dan Rasul, dia menang dia. Jadi kalau kita jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat kita, jaga haji kita, jaga aurat kita, menang lagi. Menang dia. Walaupun undi kalah. Ha, ni bukan cerita politik, nak faham. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah dalam Quran, barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Faza ni fi'il madhi. Betul tak kan? Maknanya dia telah menang. Kalimah yang menunjukkan kejadian yang telah berlaku itu fi'il madhi. Tidak. Ya fuzu. Faqad ya fuzu. Boleh tahan kira. Tak. Faqad faza. Faqad tu duduk. Jawabnya, dia telah menang. Nampak? Jadi kalau kita taat Allah, menang dah. Orang tu menang kau ni. Pilihan raya lambat lagi. Jangan kait pilihan raya. Siapa taat Allah taat Rasul, faqad faza. Dia telah menang. Menang ni, menang tipis. Menang satu undi. Dah. Fauzan azimah. Akan sebagai menang so. Allahu Rabbi. Jadi mana ni kita menang tak? Menang lah. Pasal kita taat perintah Allah. Boleh tunai solat maghrib. Ramai mana orang yang kalah di luar sana. Dia tak berjaya menunaikan solat maghrib. Kalah ke menang? Dan? Ha. Jadi Allah akan tanya kita membuat ke tak? Allah dah tanya kita memenang ke kalah. Nah, bila kita buat perintah Allah, maka orang tu telah menang. Orang yang derhaka kepada Allah, dia kalah dulu, kini dan selamanya. Pastikan diri kita di tehok yang menang, yang dalam ayat ni kata faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya telah menang, akan sebagai menang yang sangat hebat, menang besar, menang banyak. Menang lagu mana? Dapat syurga Allah. Nah, nak syurga empat perkara ulama buat. Nah, cara yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Ulama tiga dia duduk kaji dia gini. Bila kaji-kaji buat rumusan supaya manusia ikut kajian dia selamat di akhirat. Ha, tu ulama. Dia tak kaji maknanya tujuan tu. Ah, mana kalau buat gini boleh fikir banyak ulama tu. Ah, tu bukan kerja ulama. Tu kerja pakar ekonomi. Neh? Ha, jadi dari campak yang pertama beriman. Nak syurga mesti beriman. Kalau bukan Islam tidak beriman, tak dapat syurga. Walaupun minat nak masuk syurga. Orang yang kuat nak masuk syurga, Yahudi Nasara. Sampai dia berbaloh. Bila orang Nasara lalu, Yahudi kata, dia jelek. Orang Nasara tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Orang Kristian pula jawab, dia kau mu, Kristian masuk syurga, Yahudi tak masuk. Rasulullah jawab, dua-dua tak masuk syurga. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak beriman. Nah? Ha. Jadi orang-orang padri ke, orang rahib ke apa, duduk mengajar tentang syurga tu, dia sendiri tak dapat syurga. Sebab dia sebenarnya tidak beriman. Nah? Ha. Allah kalau padri duduk daripada kecil, duduk di gereja, kita mengajar, jarang kita jumpa padri naik buang musim, nak main roller skate padri, tak ada masa, dia mengajar. Orang mari dengar, buka kitab dia, perang, sarung. Nah, matlamat dia, dia dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Nah, dapat diri dia masuk syurga tak? Dah. Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni? Boleh kata? Boleh. Kita ikut kata Rasulullah SAW yang berkata dengan wahyu. Lain daripada Islam, tidak akan ada syurga bagi mereka itu. Nah, oh. Kalau orang putih, nah, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Siapa balap? Siapa buat lagu? Kalau lagu sebut tentang heaven, dalam orang, lagu-lagu orang putih banyak tak? Oh, banyaklah heaven. Nah, katanya Al-Fadih Eric kata, knock onto the heaven door. Nah, dia pukul, dia ketuk pintu syurga, mana nak buka, Tuhan buka dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dia yakin itu. Nah, ha. Maka yang pertama iaitulah iman, yang kedua dengan ilmu. Nah, dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah. Maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang itu. Tanpa ilmu, rosak segala amalan kita. Contoh kata semayang zakat haji. Kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk pasti. Ha? Tak pandai gaji, tak butuh kali. Tak pandai maknanya kita nak masuk, tak jadi masukkan. Maka begitulah. Ha? Kalau kita nak akhirat, adalah ilmu. Nak dunia, kena ada ilmu. Man arada bid dunia fa'alaihi bil'in. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa nak berjaya dalam dunia, maka kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat, fa'alaihi bil'ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak, tak ada kira. Allah tak tanya kita, guana mu belajar itu siapa tak jadi ustaz? Tak. Guana mu belajar tak jadi ulama? Tak. Belajar ikut qada yang Allah beri pada kita. Nah, walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah mayang dia. Kerana dia itu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun, sah dah mayang walaupun ghairi magdu. Pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mudah pandai belajar Ramadhan. Tak apa. Nah, ha, sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah. Nah, dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Nah, ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran, masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Nah, ha. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal. Jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab je lah, duduk dalam robok. Nah, ha, balik mengaji, sewa kela, buat balik kitab. Lepas tu susu, ha, pakat beli robok tepuk. Nah, ha, belakang ni ha, hadis 600 biji. Ha, ni tafsir 800. Ha, ni pula pekoh, Allah bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu di dalam dada kita. Dia kita jadi berjalan, kita jadi kutub tanah yang bergerak. Nah, ha. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ha, ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Nah, kerana lain, bila kerana lain, lengah saja kita. Nah, ha. Lengah saja kita buat amal. kalau hak jenis mana bayar zakat sampai beribu-ribu keluar zakat tapi niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, nah tak ada pahala neh. Dan kan kita nak segala-galanya Allah terima belaka walaupun benda hak kecil, sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak paling komang sekali nak. Neh, orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai ujung Yaman. Allah betul. Ada orang dalam negeri Selangor tanah betul tu? Tak ada. Neh. Ha. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Nah, betul tu hak paling komang jadi masuk syurga. Nah, ha, dah kali Tok Imam dah tahu. Tok Imam, Tok Bila, dah ulama-ulama wali Allah. Nah, macam tu hak kita nak. Biarlah sikit ke, banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Dah setang dah bila kita semayang lima hari kata supaya kita niat kerana lain. Nah, jangan marah. Tu tugas dia. Macam polis juga dia tahan tengah jalan, kita naik kereta je. Reti. Oh, tahan pun lock ni. Tak ada kerja ke apa. Dia ada kerja lah tu dia tahan. Sebab apa? Dia nak suruh kereta lep ni lalu. Jam parok sangat. Mung reti lah dulu. Nah, ha, bukan dia duduk sahaja. Nah. Ha. Jadi kita pergi marah tak boleh. Syaitan jangan marah. Tapi kita lawan dia. Dan kita berlindung dengan dia. Dia pun ada lincah kacah tak mahu. Kerja dia. Nah, tugas dia. La'uwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah dengan namamu ya Allah yang telah menjadikan aku dengan kebesaranmu. Aku akan ganggu segala hamba-hambamu. Itu janji dah. Lepas tu dia jalan tugas setan. Nah, tak ada lah setan bila kita semayang, kita buat ibadat ke setan mari. Nak kacau kita, dia ada setan ke. Malah kacau, subhanallah di jana tu. Dah. Dia kerja kuat dia. Nah, bila dia belum semayang, dia kata jangan semayang. Bila kita semayang dah, dia bagi kacau pula. Habis semayang. Haa, dia kata bagus mu tadi. Nak banding dengan orang lain, semayang mu bagus. Kau mak ni nohnya kemah kami, apa semua lah. Dia nak suruh kita punah juga. Allahu Akbar. Lillahi Rabbil Alamin. Okey dah. Nah, dia masuk pula masa kita baca doa kita. Nah, ha, mu rokok molek sikit ni. Pasal apa? Tok tua mu ada selah tu. Ha, ha, biar nampak warak ni. Rokok lama macam Tok Nali gitu. Ha. Masa kita pun ikut. Habis masuk dalam hukat jala syaitan. Nah, tunjuk-nunjuk ibadat kita kepada orang lain. Dah sahaya ke dia? Kerja dia ganggu kita. Kita teruskan kerja kita. Ingat Allah, Allah, Allah. Nah, maka selamatlah kita. Faham? Ha. Tu imam tak takbir. Allahu Akbar. Semayang. Isyak. Semayang tu. Wajan ni. Nah. Lepas Fatihah jadi nak baca. Kuliah. Ha. Sebab apa? Makmum tiga orang dia belakang. Nah. Dodong. Tiga buah bah rombongan berhenti. Naik. 170 orang duduk belakang. Setan pun jolok. Tokkan kuliah bawah. Ha. Ramah belakang pun bawah. Ali Imran kali. Ayat 80. Itu ha, gangguan dia. Dia nampak. Dengan ibadat. Dia jolok gitu. Faham? Kita pun ikut ke dia. Baik-baik bawah. Oh, tarik lalu. Nampak? Eh, bukan imam sini, imam lain. Afrika Selatan. Tak ni kita contoh. Nah, ha, dia tahu dia main kita. Kerja dia, tak perlu kita piket, kita demonstrasi, kita berarok, buat panduk, buat banner tulis. Kami benci setan. Layar, layar, layar. Dia tak layang pun. Kerja dia, siapa kita kiamat, dia ganggu kita sama. Kita lawan dia. Jangan tunggu, kata dia. Jangan ikut. Nah, dia akan konar kita sama ada berupa dengan rupa maksiat atau rupa akhirat. Tetapi maksudnya maksiat kepada Allah. walaupun dengan haji, dengan sembahyang, dengan zakat, dengan ngajar, dengan ngaji. Dia nak jalak kat kita supaya kita lari, tidak ada lillah. Bila tidak ada lillah, tidak ada balasan surga kepada kita kerana kita tak ada pahala. Jadi jaga-jaga baik. Dan dalam ayat ni kalau nabi-nabi tidak ikhlas, tak ada pahala. Tak usah kata kita, tapi para nabi, para rasul maksum. Mereka tidak ada riak. Ikhlas mereka kepada Allah. Yang riak umat nabi. Tapi dalam ayat ni buat contoh. Kalau nabi pun tidak ikhlas, tidak ada pahala amal. Apatah lagi kita ni yang bukan nabi, yang bukan para sahabat dan seumpama. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia lepas mayat, dia menangis kerana dia takut amalan dia tidak diterima. Kita lepas buat ibadat rasa bangga kepada orang, hebat orang tengok ramah tu hebat. Dah jangan, dia mari kacak. Jadi kalau amalan kita ni macam najis gitu. Nah, dan jadikanlah maknanya segala kesalahan kita kepada Allah seperti benda yang sentiasa ada di depan mata. Jangan ingat kebajikan kita, amalan kita. Nah, buat macam najis, kata ulama-ulama. Kalau kita pergi berok sungai, nah, maka najis jatuh dalam air, kita tinggal gitu. Kita dah ambil gambar pun tata lagi najis kita. Atau ikut ke motosikal. Pasal apa ikut? Ikut najis aku lalu ke atas air nak tengok, nak lambat. Faham? Tak payah. Itulah amalan baik kita. Bila kita bersedekah, macam kita tak pernah sedekah. Bila kita buat amal, kita anggap kita orang tidak ada amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang selamat. Nampak? Dan firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Artinya berkata olehmu wahai Rasulullah, bahawa semayangku dan menyembelih aku dan hidupku dan matiku tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam. Allahu Rabbi. Sebab itulah semuanya kita simpulkan dalam la ilaha illallah. Kalimah zikir yang paling hebat. Nabi SAW berkata, sebaik-baik zikir yang aku sebut dan yang nabi-nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Nah, ini juga yang diperdengarkan bila kita baru beranak dalam kalimah azam pada budak-budak baru lahir. Ini juga yang nabi pesan supaya diajar kepada orang yang nak mati, la kinu mautakum la ilaha illallah. Bapa hebat sangat. Ya. Yeah. Maksud kalimah ini semuanya Allah saja. Apa saja Allah. Sebutlah yang menjadikan Allah. Yang kita berharap Allah. Yang menghidup Allah. Isa. Batu kita nasi la ilaha. Dia ada dah Tuhan. Tuhan mana tak ada. Tuhan yang seperti Allah. Tak ada dah. Melainkan Allah. Satu saja. Ketunggalan. Dipanggil agama tauhid, agama wahid, agama wahdaniyah, iaitu satu saja. Tidak banyak. Maka bukan saja Allah yang menjadikan alam, maka kita juga segala amal kerana mu saja. Bukan kerana kerajaan, bukan kerana majikan, bukan kerana mu ayah kita, bukan kerana apa, tak, cuma kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua rakaat saja Allah terima sembahyang kita, maka kita akan tidak dapat disentuh lagi oleh api neraka di akhirat nanti. Dua rakaat saja. Bayang murahnya Allah Ta'ala. Nah, dalam banyak-banyak kita dah semayang daripada balik sampai kemati, dua rakaat saja Allah terima semayang kita, maka telah menjadi perisai daripada api neraka. Nah, dialah nak dapat dua rakaat tuan-puan ni. Adillillahi rabbil alamin. Berarti niat kat mu sebelum angkat takbir, ingat aku semayang kerana mu ya Allah, bukan kerana lain. Barulah kita masuk Allahu Akbar. Tak, yang disebut oleh ulama-ulama fiqh, kena betul sebutan, kena niat molek. Tak, gigi betul biar comel. Otot bagian fiqh, ingat hak bagian hakikat mula-mula. Belum takbir, aku semayang ni kerana mu ya Allah. Mari setan kaca, tidak layan. Nah, teruskan semayang dengan gangguan-gangguan setan. Itulah mujahadah. Kita berperang dengan setan dalam semayang. balasannya syurga juga. Tak usah berduka cita. Maka semuanya biar kerana Allah. Kenapa disyariatkan doa istitah ni dalam sembahyang? Di antaranya kerana ada ayat ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab dipilih bacaan-bacaan dalam sembahyang mula daripada takbir sampai ke salam, bukan saja-saja. Nah, ada maksud yang tersirat. Ada fawaid, faedah-faedah yang sangat besar. Di antara faedah ni, ulama kata supaya kita menghayati makna bacaan di luar sembahyang. Bukan dalam sembahyang, di luar sembahyang. Dalam sembahyang kita tupu kerja sembahyang sambil mulut membaca inna salati wa nusuki sampai habis. Di luar sembahyang kita hayati, benda makna hayati, kita hidupkan balik apa hak kita baca tadi lepas kita salat. Batu kita ditarbiah dalam sembahyang, bahawasanya kita kena kata sembahyang aku, ibadat aku, segala-galanya hidup dan mati kerana-Mu ya Allah. Bukan untuk tajwid saja itu, bukan nak tengok berhenti mak saja itu, bukan nak wakaf saja itu. Kalau itu peraturan syarak. Nah, maksudnya lepas sembahyang nanti janganlah mu ada lagi kerana lain. Nah, mu keluar daripada masjid ke diri, keluar pada surah Al-Asr, ingat mu kata dah tadi, segala-galanya kerana Allah. Maka hidupkan benda tu dalam kehidupan, semuanya kerana Allah. Kalau kita buat gitu, maka sembahyang dia menjadi kursus yang berjaya. Nampak? Telah mentarbiah diri. Jangan kita duduk penting, baca saja dia betul, keluar pada sembahyang, inna solati wa nusuki li dunia lil uluh dan sebagainya. Nah, tujuan untuk kita hidupkan bacaan kita dalam kehidupan. Bermula dengan takbir Allahu Akbar lagi. Ulama-ulama kata, bila kita keluar daripada sembahyang, kita keluar daripada masjid, kita nampak tingginya bangunan, hebatnya jabatan tu, jabatan ni, macam-macam orang kuasa dan sebagainya. Aku sembahyang dah tadi. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ad-dunya asghar. Dunia kecil belaka. Kalau begitu, orang ni berjaya dengan takbir Rasul Ihram ni. Nah, sebab supaya kita bawa Allah Maha Besar bukan dalam sembahyang, dalam kehidupan kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, kita kurang sangat dapat SM, maknanya belanja, kurang ekonomi, kedah kita tak berapa laku, tak ada pelik. Aku baca dah dalam takbir kan, Allah Maha Besar. Bila Allah Maha Besar, bila-bila masa dia boleh senangkan aku. Hari ni, belum lagi. Esok, kemungkinan aku jadi senang. Sebab apa? Allah Maha Besar. Ini sembahyang yang berjaya. Nampak? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Artinya apabila berkehendak engkau akan meminta sesuatu, maka minta olehmu akan Allah. Dan bila berkehendak engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, kalau kita nak minta-minta dengan Allah, kalau nak minta tolong dengan Allah, benda maknanya. Ini makna hakikat. Dan kalau kita minta dengan manusia, syiriklah. Jaga baik, dengar molek. Maksudnya kita boleh minta dengan makhluk, kita boleh minta tolong dengan manusia. Tetapi yang sebenarnya yang mampu menunaikan minta kita hanya Allah Ta'ala, orang lain tak mampu. Faham? Sebab tu bila kita sakit, esok nak pergi hospital, fasta'in billah, fas'alillah. Faham? Esok kita minta tolong dengan doktor, malam ni minta tolong dengan Allah. Faham? Tu baru betul. Jangan kita minta tolong dengan manusia saja, lupa nak minta dengan Allah. Sakit ni esok nak pergi klinik, esok nak pergi hospital. Maka fasta'in billah, minta dengan Allah dulu. Kerana dialah yang boleh menyelamatkan kita, menyehatkan kita. Esok minta dengan manusia. Minta dengan manusia minta apa? Minta dia bagi obat. Jangan minta dia sembuh. Kerana manusia tak boleh menyembuh. Dan yang kita minta semalam ni, Allah minta kesembuhan. Kerana Allah lah yang hanya Yusfi yang boleh memberi sembuh. Lepas tu kena belajar. Bila kita tak belajar, tak tahu. Bila tak tahu, salah pegangan, salah akidah, menyebabkan kita rosak. Faham? Nak minta dengan makhluk boleh. Benda yang makhluk boleh buat, benda yang makhluk dah boleh buat, boleh nak minta. Kereta kita mati, jadi tak dah hidup. Wani dah hidup. Wani wati, oh dah hidup. Oh, pelak rasa baru lagi. Pelak tahun 2003 beli pelak hari ini. Oh, 2003 tak pun. Nah? Jadi kita nak minta tolong orang talak tu, boleh tak? Boleh lah. Pasal makhluk ni dia boleh tolak kereta. Ha? Tak sirik gitu, minta tolong gitu. Yang syirik ni kita minta tolong yang makhluk tak ada kepandaian. Makhluk tidak ada maknanya kebolehan. Tak ada kebenaran ataupun kuasa. Seperti minta sembuh. Doktor, minta lah habis sembuh mula anak kita. Tak boleh minta gitu. Nah, siang kita minta lah habis panjang ayat sikit. Anak kita ni mau baru dia lagi baru 9 tahun. Sakit dia minta lah doktor tolong. Buatlah habis jadi hidup. Ha'ilah, ha'ilah. Mana awak tuan ni? Doktor mati. Faham? Ha. Ada kubur doktor? Ada kubur? Tanya jumpa. Ha? Doktor ada kubur? Dah doktor mati tak? Mati juga. Mesti mati. Menteri di atas mati. Jadi insyaAllah kita sambung sekejap lagi. Kita beri laluan kepada anda. Ya? Jadi ada benda yang kita boleh minta tolong dengan manusia, ada benda yang kita hanya minta tolong dengan Allah. Cuma jangan kita tinggal minta tolong dengan Allah. Sebab tu jugalah kita ni disyariatkan, diwajibkan baca surah Fatihah dalam semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada kamu dan hanya akan dikau kami minta tolong. Bukan maksud ayat ni kita tak boleh minta tolong dengan manusia, dengan makhluk boleh. Tapi ingat, makhluk tidak boleh menjayakan apa juga kehendak kita. Allah belaka-laka. Allah belaka-laka inilah yang disimpulkan dalam La ilaha illallah. Yang kita nafi, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana tak ada. Tiada Tuhan yang boleh menolong kita sebenar-benar tolong. Tiada Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit. Tiada Tuhan yang boleh menyelamatkan nyawa. Tiada Tuhan yang boleh meneliti. Segala-galanya tak ada belaka. Satu saja Tuhan. Namanya Allah. Tahu mana? Datang para Nabi, para Rasul. Beritahu pada kita. Tuhan kita adalah Allah. Maka tak ada lagi lain Allah. Orang boleh tolong kita dengan tolong yang hakiki. Maksudnya bila tolong, jaya. Batu kita ni hanya berkata insya Allah. Tolonglah tengok anak saya ni gini gini gini, tolonglah. Jawab insya Allah. Benda insya Allah. Insya Allah ni maknanya kalau Allah kehendak, berjaya lah saya tolong. Kalau Tuhan tak kehendak, tak berjaya. Biar faham boleh insya Allah. Bukan maknanya insya Allah tu tak apa lah saya tolong. Tolonglah anak saya ni doktor, insya Allah. Dalam akhirnya insya Allah tu maknanya tak apa lah saya tolong. Ha, tu salah. InsyaAllah makna kalau Tuhan izin berlaku. Masya Allah sana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu insyaAllah. Nah, kalau Tuhan izin, kalau Tuhan dah izin, neh. Ha. Tu saja tadi doktor pun mati. Mak doktor pun mati. Ayah doktor pun mati, tak usah kata agendah kita. Nah, doktor pakar, mak dia mati tak? Nah, dia tak boleh, dia hanya boleh berusaha. Nah, patu minta tolong dengan Allah dulu. Wa iyyaka nasta'in. Esok nanti klinik. Malam ni, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Kerana mu yang menurunkan penyakit, mu juga yang beri sembuh. Esok, aku nak jumpa dengan makhluk. Maka siapa kita kat doktor, kita faham. Dia makhluk saja. Tak boleh beri sembuh kita. Tapi, kita berjalan atas sunnah. Nabi ajar kita. Tadawau, berobat. Faham? Dia berobat. Tapi ingat, bukan makhluk yang menyembuh, Allah yang beri sembuh. Maka bila tak baik pun, kita telah tawakal pada Allah. Maka orang yang tawakal, balasnya syurga. Walau 60 tahun berobat tak baik, tapi dia tawakal pada Allah, pahala tawakal dia, melayakkan diri dia masuk dalam syurga Allah. Sebab itulah kita tengok kaki orang yang masuk syurga, orang sakit jatuh masuk syurga, orang kaki kecok masuk syurga, orang ada putih masuk syurga, masuk syurga juga, orang ada kurat masuk syurga. Yang tak masuk syurga nyakit dalaman, nyakit tidak kerana Allah, tidak takut ke Tuhan. Nah, dosa banyak tak takut, ha, tu masuk. Yeah? Sebab nyakit luar tidak ada masuk neraka. Guanya ramai anak beratur nak masuk neraka ni pada masa ramanya melekat kata dosa benda ni. Oh, kami dulu ni ya, si mani. Si mani tak ada masuk neraka. Jadi ramai anak nak masuk neraka ni sebab apa? Lemah jatuh. Tak ada. Nah, kalau kita berasa tak berobat, berobat. Tak mau berobat, tak apa. Tak haram kalau tak berobat. Jangan nisah orang sudah. Tapi yang bagian dalam, wajib kena basuh, kena berobat, kena buat pembedahan. Nah, dah Rasulullah? Rasulullah, baca dah kita. Eh? Malaikat mari belah dada, buat keluar hati bersih. Betul tak? Dah kita ada tak isi? Kita tanya mak, saya mak, masa kita cek-cek, ada malaikat belah dada? Ada tak? Tak ada. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, bertuah dan beruntung kalau kita basuh jantung kita, dan rugilah orang yang membiarkan jantung dia dalam kekotoran. Maksudnya, bertaubatlah kepada Allah, biar hati kita bersih. Buanglah segala sifat mazmumah. Kamu tak macam Rasulullah. Rasulullah ada pembedahan masa kecil. Allah perintah malaikat mari belah. Kata satu riwayat. Dua kali belah dada Rasulullah. Kita tak ada orang belah. Kita sendiri kita belah, kena basuh. Basuh dengan Quran dan hadis. Maka ulama pun dari ayat-ayat, hadis-hadis berkenaan dengan bersih hati, dia buatlah kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab adab yang baik. Itulah obat-obat yang patut. Eh? Tapi kena telang obat. Jangan baca saja di botol, balik dok telang. Ha, macam orang di hospital kok, doktor bagi dia nak 15 tupik. Ne? Ha. Tupik tahu tak sini tupik? Bag plastik. Kita dah berpandang kok polpol. Nampak? Ha. Dia tupik. Nampak? Ha, tupik. Aku cakap ni sampai. Nampak? Ha, tupik. Ha, doktor bagi 15 bekas. Dia pun balik baca dia. Nah, ha, pagi sebelum makan 8 biji. Tengah hari lepas makan 8 biji. Malam sambil makan sambil telang obat 8 biji. Tapi tak telang, dia pun simpan. Nah, esok baca dia pula. 8 biji lepas makan. 8 biji sambil makan. Tak lama mana baca? 8 tahun dah baca. Dia tu tak ada dia pun kok pun pakcik. Dia pakcik makan sana, dia akan pakcik baca. Maka kita jangan tunggu malaikat mari belah dada. Kita belah diri. Nah, ya itu dah bersihkan dah. Nah, dosa banyak dosa ni. Banyak dosa. Dosa bimbang lah. Pintu keampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Dah langit luas dah. Langit luas dah luas mulai engkau. Ah, langit. Tubik luar tengok langit. Ha? Katanya pakar-pakar kaji langit. Kita tengok di siang hari atau malam, tak nampak langit. Langit mana? Langit pertama. Apa tak nampak? Tinggi sangat langit pertama. Dan yang kita tengok gelap. Ha? Gelap tu malam. Bukan langit. Dan siang nampak biru, tu dera. Faham? Jangan suka. Mak ni pakar-pakar sains kata. Tingginya langit yang pertama kita tengok tak nampak. Dia tu bertukar-tukar kan, dia tu bukan langit. Tak nampak tinggi lagi. Langit dia ada tujuh. Sabah samawat kata dalam Quran tujuh ting. Langit yang pertama kita tengok tak nampak. Ambil teropong pun tak nampak. Bukan tak ada. Tinggi sangat. Jauh sangat. Nah, itulah hebat ni. Haa. Langit ni macam kita tengok air kolam tau. Nah, oh dia sewa hotel. Neh, ah rombongan dari Terengganu. Neh, ah dia kekek bawa. Tidur di hotel 18 dekat. Nah, kolam renang swimming pool dekat 3. Dia pun buka tengok kot dekat. Oh, biru air kolam. Nah, turun baka nak pergi tengok. Nah, cebok bola plastik nak balik kampung. Pasal apa? Pasal air diri, Tomek. Itu lah. Pasal tengok daripada atas. Cekat 18. Dia pergi balik, turun ramai-ramai, pergi cebok bola putih-putih. So, warna gitu. Tengok ke atas pulak. Nah, ha. Turun pergi cebok bola dalam putih-putih. Naik ke atas mula, tengok biru. Dia patut apa? Dia tengok biru molek, nak buat balik, janu. Nak buat balik. Eh, payah dia dah mu tengok biru ke atas. Mau ambil cebok ke atas. Tak jadi juga, dia putih juga. Itu bukan, itu warna biasa. Maka kita tengok biru ke hijau ke merah ke, biasa pada langit. Bukan langit yang pertama. Dah kali tujuh lapis langit, Allahu Rabbi. Maka pintu keampunan Allah lebih luas. Nampak? Haa, tak usah bimbanglah dosa kita masa lepas. Nak, Allah dah hegang, Allah hegang. Bapa kita tak berkata, astagfirullah. Nak, katalah, astagfirullah. Eh? Bila kita minta ampun, Allah sayang sangat ke kita. Walaupun kita jahat. Sebab bila kita minta ampun, bermakna kita akui Allah ini maha pengampun. Nak? Haa. Maka salah dan silap kita, gitulah duduk saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ha, di mana saja? Fadzurullah qiyama wa qu'uda. Bacalah, akan sebutlah, akan nama Tuhanmu. Mu duduk berdiri ke? Mu duduk ke? Di mana saja sebutlah. Nah, sama ada astagfirullah atau subhanallah dan seumpama. Kalimah-kalimah inilah menyebabkan Allah sayang kepada kita. Kerana yang paling kita sayang dua, Allah dan Rasul. Orang lain sayang juga, pakat, kereta, bini, nah, tapi paling kita sayang Allah dan Rasul. Walaupun kita ni bukan ahli masjid, nah, oh duduk rokok je, kaki-kaki main gacar je, tapi dalam hati paling sayang Allah dan Rasul. Dia ada benda-benda gitu. Faham? Ha, bukan pergi sangat masjid. Bulan sekali pergi masjid. Nah, lara sangat. Tapi sayang Allah, sayang Rasul. Dia mengatasi daripada hak lain. Nah, kerana keampunan Allah begitu luas. Maka kita nak Allah ampun tak kita? Nak lah. Ha, maka minta kepada Allah. Siapa nak minta? Allah marah. Fas'alillah. Minta kepada Allah. Nampak? Wa man lam yas'alillah. Siapa nak minta Allah? Yardham alaih. Allah marah kepada dia. Itu murahnya Allah dan sukanya Allah memberi maaf. Jadi ingat, daripada natijah pengajian kita malam ini sedikit, segala-galanya biarkannya Allah. Dah lepas-lepas kita riak, kita dan sebagainya, dah. Janganlah kita berputus asa. Nah, ya Allah, ampunkan dosa aku. Hak lepas-lepas tolonglah jangan ambil kira. Rabbana la tu'akizna innatina au akhto'na. Faham tak? Wahai Tuhan kami, janganlah seksa kami. Janganlah balas kami dengan susah dan sakit bila-bila. Apa yang kami lala dulu-dulu. Apa yang kami tersalah. Dulu kami bodoh. Dulu kami jahil. Dulu kami tak reti bahasa. Dulu kami tak tahu kehala. Tak, tolonglah jangan ambil balas. Dan kalau Allah ambil kira hak salah kita dulu, balik awal lah kita. Betul tak? Siapa sini yang dia tak ada buat salah sikit pun? Dia bangun nak tengok. Nampak? Tak ada. Neh? Ha. Jahat belaka kita duduk dalam masjid ni. Nak? Tanda kita mari kerana kita jahat ni. Kita berasa kita jahat dengan Allah. Kita mari duduk rumah Allah, mudah-mudahan Allah terima kita. Neh? Dan kita harap memang Allah terima kita. Batu jaga baik, jangan riak, jangan kena lain. Allah kata kita mengkecikkan Allah bila kita tujuang tanya orang lain. Bila puasa sunat, main kedai kopi. Ha? Ha. Mak, main minum ayat, roti canah. Eh, tak apa, saya puasa Senin Khamis. Tak payah skabar lah. Kata tak apa, silakan. Dah lah. Yang skabar pun puasa tu, waktu pula. Nah, asal puasa pergi kedai kopi. Dah puasa, buat pergi kedai kopi. Nah, lepak sedih lah. Ha? Atau duduk di jabat. Atau duduk di rumah ni. Facebook. Asal posisi sunat pergi kedai restoran. Jalan kapur. Nak kabur je ni posisi sunat. Nah. Ha. Eh, Adi. Eh, ni nak lagi. Saya bayar. Eh, siapa, siapa. Anak posisi sunat. Senang kami. Tak pernah tinggal. masuk buka syaitan. Kalau tujuan ni nak dapat kepujian, maka itulah riak namanya. Bila riak, wailul lil musallin. Faham? Celakalah orang-orang yang semayang, yang mereka ini yura'u. Faham? Menunjuk-nunjuk. Maka kiyah dengan semayang, segala ibadat lain. Nah, orang dulu-dulu dia puasa, orang panggil kenduri. Dia pergi. Dia pergi. Pasal hadir kenduri wajib. Kalau tak ada, dua orang. Tapi tak wajib makan. Faham? Dengar boleh. Dalam bab kenduri, kalau kita ni puasa, wajib hadir tak? Kalau orang panggil kenduri, wajib hadir, kata ulama. Faham? Sebab kehadiran tu saja melepaskan tuntutan wajib. Makan tidak disyaratkan. Kita mari kat rumah orang kenduri, kita tak makan. Dikira telah hadir walimah. Besar masalah. Nak? Ha. Sila makan, sila makan, sila makan, sila makan. Kita pun duduk ramai-ramai, tak makan. Pasal kita puasa. Nak orang makan pun nasi, kita pun depan tak pernah. Nak kaji, saya bus diri. Tak ada kata gitu. Nak? Boleh? Orang makan, makan. Kita buat cakap sembang ini, oh, tak kok lauk ni. Oh, lama kita tak makan lauk ni. Padahal kita puasa. Orang dulu-dulu, dia berlaku macam dia. Tak puasa. Nah, bila orang tahu dia puasa, tak seronok lah. Takut datang riak, takut dia berasa lebih. Tengok hebat. Nah, ha. Ambil wudu. Allah, tandah air flow. Takut jatuh atas papan lata. Takut orang dengar dia ambil wudu tengah malam, dia orang kata dia tahajud, bimbang dia. Nah, maka dia ambil wudu flow malam. Takut orang dengar. Nah, ha. Kita kalau tahajud, esok kita dijabat. Oh, malang. Polis trafik kejar motor rempit dalam kampung saya. Oh, bising bangor sekali. Tumpak pagi. Saya tengah tahajud. Bijak mainan setan. Bijak dia main. Kita bodoh makan hari. Nah, ha. Kawan ni tengok. Bagus mu tahajud. Eh, saya biasa dalam 40 saat semalam. Ramai yang kena penyakit ni. Dia dah sedar. Amalan dia habis, habis, habis, habis, habis, habis. Kana haba'an mansura. Jadilah amalannya debu yang berterbangan. Ada dia. Terbang terus. Kalau lekat di gelas, dia tahan. Nampak? Suci dalam debu baru. Nah, hari terbang terus debu dia. Debu tu amalan dia buat apa? Tanya. Suka nak beritahu pada orang dan dapat kepujian. Dah bayar. Nah. Orang puji, alhamdulillah. Milik Allah kita dipuji. Sebaik-baiknya kita sembunyi, melainkan kita zahirkan amalan kita, tujuan supaya orang ingat balik pada amalan ini dan orang ikut, maka kita dapat pahala. Ad-dar al-khair kafa'ili. Nabi kata orang yang menunjuk pada benda yang baik sama seperti berbuat juga. Dan tajuk seterusnya, tauhid asma' wa sifat, wallahu a'lam. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma sabilillah sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengurusi majlis tadi. Jadi derma akan dikutip oleh pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz. Ya? Ha. Bermakna kita ada satu jam lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kerana malam ini kita tengok ramai daripada malam yang pertama dulu. Yang sebenarnya bukan target kita nak ramai. Nah, tapi kita nak hidupkan rumah Allah. Bila ramai, maka hiduplah rumah Allah. Lebih ramai, lebih baik. Sekurang-kurangnya, mengkafarahkan majlis-majlis maksiat di sekeliling kita. Selama mana ramai lagi rumah-rumah Allah dipenuhi manusia-manusia yang cinta pada Allah, maka selagi itulah tidak turun bala besar daripada langit. Tetapi bila maknanya tepat majlis maksiat tu ramai, masjid mula tak ramai, kita bimbang, doa-doa kita sudah mula tidak diterima. Alhamdulillah, bukan kita nak pada kuantiti ramai sebenarnya, tapi dengan ramai ni lah jadi hidup, jadi makmur, disebut nama Allah, di solat berjemaah beramai-ramai. Ini sebenarnya perisai yang menahan turun bala Allah daripada langit. Kerana bumi kita sekarang penuh dengan maksiat yang bermaharaja lelah. Jadi kita nampak syukur Allah pilih kita duduk di dalam masjid rumah Allah, masjid negeri malam ini, untuk mengkafarahkan dosa-dosa sanak saudara kita di sekeliling-keliling kita. Nah, itulah rahmatnya menjadi umat terakhir umat Nabi Muhammad SAW. Selama mana kita penuhkan rumah-rumah Allah, maka Allah tahan bala-bala daripada Allah sebagai bala yang sangat besar. Baik, sambil-sambil kita menderma bersedekah, sambil-sambil kita jawab soalan yang telah dikemukakan di hadapan. Soalan pertama, apa hukum laki-laki pakai rantal dan gelang walaupun bukan emas? Kiranya dia solat, bagaimana pula solatnya itu? Orang laki semayang pakai gelang, pakai rantal. Jawabnya, jikalau pakaian itu khas untuk perempuan, orang laki-laki tak boleh pakai, melainkan kerana darurat. Contohnya rantal tekok. Rantal tekok ni, rantal leher ni pakaian perempuan. Zinah untuk nisa, untuk perempuan. Neh, maka orang laki-laki tak boleh pakai. Neh, orang tua-tua dulu kata tak boleh pakai, tak baik. Ayat orang tua-tua tak baik. Ayat hak dalam hadis, la'anallah, Allah laknat. Dia terah sikit. Ayat orang tua-tua tak baik. Dia lembut sikit. Benarnya terah. La'anallah, Allah melaknat. Laki-laki pakai pakaian perempuan. Perempuan pakai pakaian laki-laki. Neh, dan semayang lagu mana? Sok ke tak? Semayang ni sebab tu kita belajar fiqh. Ulama' pun diajar. Bermula syarat sok semayang itu suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Ada tak khabar? Tidak pakai emas, tak pakai rata ada? Tak ada khabar. Jadi orang yang semayang laki-laki pakai emas, pakai subang ke, sok belaka semayang dia. Kerana itu bukan najis. Nah, cuma bila dia taat, iaitu semayang, ditulis pahala, dan bila dia derhaka, ditulis dosa. Akhirat ditimbang. Dosa mu pakai pakaian perempuan, dosa mu pakai rata perempuan, gelang perempuan, satu bab. Kemudian amalah pula, satu bab yang lain. Ditimbang mana berat. Fa'amma man satulat mawazinuhu, fahuwa fi'i syatir radiyah. Siapa yang berat belah pahala, maka dia duduk tempat yang dia suka. Kalau berat belah dosa, wa ummuhu hawiyah na'udzubillah, masuk neraka. Neh? Jadi sok-sok pakailah pakaian perempuan. Sunnah Nabi SAW pakai cincin. Nabi suka pakai cincin. Cincin perak, mata asyik. Nah, kita pakai cincin perak. Nah, tanda kita suka Rasulullah. Sebab bila Rasulullah suka, kita suka. Itu tanda orang yang sangat sayang. Macam orang kasih dengan orang puan. Nah, gepreng kita suka makan ikan dia. Ikan tokoh. Orang piana panggil ikan aja. Oh, air ikan tokoh juga dia kata. Nah, padahal dia bagi makan ikan ruang. Tapi dia kena disayang nak kawet dia, dia pun mengaku berani. Suka juga. Nah, dia tanya balik awet dia. You suka color apa? Air suka kelabu, orang puan kata. Dia ni tukar juga, jadi kelabu juga. Pasal sayang ni. You malam-malam pakai baju apa? Tanya awak tu. Oh, I malam-malam baju kelawar. Boyfriend jawab, oh, I kelawar juga. Sebab apa? Sebab terlalu sayang. Tahu tak? Maka bila kita terlalu sayangkan Rasulullah, kita tiru dah. Tiru dah sekadar dapat mampu kita. Tak boleh 100, tiru 50. Faham? Jangan hak ni tak suka, hak ni tak suka, hak ni tak suka. Benar dia hak Rasulullah. Eh? Sebab apa kita tak suka? Kerana kita tak tengok, tak cinta, tak tahu siapa Rasulullah. Eh? Soalan seterusnya. Apa hukum orang lelaki curi gambar orang puan tangkap? Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu kalau dia tahu kawin itu terjadi kat dia? Orang laki-laki dia ada skor mega. Faham tak skor mega? Orang pianu tak panggil kamera skor mega. Dia bisa sikit pianu ni. Skor mega kamera nak kata benda pula. Nah, jadi dia tengok orang puan lawa dia ni. Tak, dia berpukul gambar. Faham? Jawabnya kalau tanpa izin dan gambar itu haram dilihat, hukumnya haram. Kalau gambar itu tidak haram dilihat, maka tengok balik kepada uruf. Kalau keadaan itu kalau diekspokan pada publik tidak memalukan dia, maka tidak haram. Kalau memalukan dia, pokoknya haram. Contohnya dia duduk beli sayur pasal. Kita ambil gambar nampak orang puan duduk beli sayur. Maka pada keadaan gitulah gambar kalau publik pada orang ramai, nak malu tak dia? Tak malu pasal duduk beli sayur gitu dia. Cuma nampak muka dari jauh. Maka tidak haram. Nampak? Ini keadaan ni. Tapi kalau mana kita publikkan pada orang ramai dia malu, maka hukumnya haram. Nah, walhasil yang terbaik mestilah dengan izin. Lepas tu apa nak kata tuan ni? Boleh minta balik . Nampak? Pasal gambar ni bahaya gambar. Nah, kalau dalam lelaki lain gambar gopan dia bahaya sikit. Pasal gopan ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki, nampak? Body part dia tu perfection dia panggil. Faham? Orang lelaki dok. Batu gopan tak suka kata nampak tubuh dia. Dia pakai jubah, pakai tudung, nampak mata pun kita geram tengok. Betul tak? Tak suka kata pakai bikini. Pakai baju kurung, pakai tudung. Nah, kita tengok. Eh, pau, tomel, puan. Nili pada tutup bila. Tutup bila. Nampak bukan kita jemur hok larun. Pasal apa? Pasal body part perempuan Tuhan buat kelebihan. Lebih pada orang lelaki. Nah, orang puan dia macam tu lah. Macam kereta supercar. Lamborghini. Faham tak? Lamborghini ni kalau siapa beli harga 6 juta sebijik model baru. Nampak? Tak ada lah bila dia beli Lamborghini, dia akan pergi di apa benda ni, Subang, tukar side mirror. Dia pun side mirror kaki. Wanya awak beli Lamborghini 6 juta lepas tu tukar side mirror kaki. Pasal tak smart lah side mirror ni. Lawa kaki pun di Lamborghini. Tak ada lah berlaku. Nah, ataupun dia wagi Lamborghini dia wagi dekat apa benda ni sangwe tukar ezoh ubo ezoh wajah. Tak berlaku gitu sebab bila siap Lamborghini daripada hujung sampai belakang semua molek, semua seksi, semua lawa, betul tak? Tak payah tukar. Dalam luar sekali enjin keru lawa. Mesta tak payah cakap lah. Nenek Helio tanya mata. Tanya mata. Tapi Helio nenek. Itulah. Orang puan itu kok. Daripada ujung rambut sampai ujung ni. Kita tengok kaki geriang, tengok keting geriang, tengok pada lutut Allah, keting terus kita. Tengok rambut, tengok apa. Nah, itu kehebatan orang. Sebab itulah gambar dia berbahaya. Faham tak? Sebab itu dia kata, al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat, bukan manusia aurat. Manusia kebanyakannya aurat dan benda-benda itu yang suka dilihat oleh lelaki. Nah, jadi kalau duduk ambil gambar-gambar orang puan ada akan tutup tu bertilah. Masuk dalam blog, masuk dalam Facebook, tolong delete lah. Selama mana kita duduk ekspor benda-benda yang haram, walaupun dia dosa kecil, tapi dosa kecil dah banyak, lama-lama besar bukit juga. Jadi nak tunjukkan, nak ekspor gambar, biarlah gambar itu yang bila orang tengok, halal di sisi syarak. Faham? Pasal apa-apa, macam tak ni kita kata, dia semuanya comel. Nah, orang lelaki tak comel, Tuhan buat tubuh badan. Tuan-tuan kata pakai baju ropuang, ropuang pakai baju lelaki seksi dah, comel dah, comel dah. Ropuang dia pakai sokok, dia pakai baju lelaki, pakai sokok, pakai baju Melayu kain selekat. Kita tengok muka dia geriang tak tengok? Geriang juga. Itu kelebihan ropuang. Belum dia pakai baju perempuan, dia pakai baju lelaki, kita geriang tak tengok? Faham? Orang lelaki pakai baju puang, muka tak geriang dia tengok. Kalau saya nak foto set buku rujukan daripada perpustakaan atau kawan saya, adakah ilmu yang diambil akan mendapat berkat? Ya, dapat berkat jikalau semuanya dengan seizinan. Dia berkat lain, haram lain. Berkat ni lebih baik, lebih berkebajikan. Maknanya kita pergi di library, dia kata tidak dibenarkan sekali-kali untuk dipotostek. Ya, sebenarnya kebanyakannya dibenarkan. Nah, kita pun potostek dengan kebenaran. Itu lebih baik. Nampak tak? Yang dibolehkan benda-benda yang tak boleh kadang-kadang darurah. Seperti mana ilmu hadis. Yang ada ni satu je kitab hadis. Tak ada dijual dah di mana-mana. Maka kita terpaksa kena ketok. Bukan untuk dijual,

buah kecu wajib buang balik. Orang kafir yang ada kecu masih Islam tak wajib buang. Tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat. Contoh macam kecu. Ya kecu sikit. Yahuza. Mafia Jepun tu suci tumpuh belakang. Penuh depan belakang. Kalau buang balik, jadi cacat paling nak jalan. Kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka diharuskan tidak membuang. Ha, gitu juga keadaan. Dalam bak tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik, memang berbahaya. Major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam di bubur plastik, jadi bubur legi dalam. Maka wajib kena torek balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya, macam pembedahan appendix, maka hukumnya wajib. Faham? Boleh tak pegang Quran tafsir dalam masa haid untuk kaum wanita saja? Setengah ulama mengatakan boleh. Jadi sekarang ini tidak berlaku kesepakatan. Adakah sah solat luar rupanya hanya pakai pakaian dalam saja? Wah ni buluk. Tapi pakai kain semayang di luar. Ingat semayang pakai berah dia tak sah. Orang puan semayang, dia pakai baju semayang dua hak putih tu lah. Hak labuh tu. Ha? Kain skanin. Ha. Sini panggil dia. Telekom. Oh, dia ni skanin. Ha. Ini apa skanin? Ha. K-A-N-E-R. Skanin. Ha. Ni? Ha? Dia panggil kain skanin. Mok. Sebelum basuh skanin, bingung orang luar bingung. Nak? Ha. Skanin tu kain telekom. Dia dalam dia tak pakai kain, tak pakai baju. Dia pakai underwear dengan bra saja. Maka jawabnya, orang puan dalam semayang, kalau masa dia semayang, nampak warna kulit pula dalam tidak sah. Contohnya kain sekong dia putih tu nipis. Dia pakai baju dalam saja. Nampak warna dada. Bukan terang, tapi nampak warna ni. Tidak sah semayang. Yang sahnya nampak bayang hitam sebelah dalam. Warna kulit tak nampak, nampak bayang hitam. Contoh dekat telekung belakang ni, nampak tanggul dia. Bayang itu nampak tanggul bulat atau ikat rambut atau tekok dia nampak. Tidak batal, makruh sahaja. Jadi biarlah pakai dua lapis. Neh, dua lapis. Orang puan. Neh, ingat, nampak warna kulit, batal semayang. Nampak bayang yang hitam, tidak batal. Neh, jadi bergantung juga pada lap tebal atau nipis. Pakaian telekung luar. Orang lelaki ke mana? Sama sahaja. Nampak bayang, makruh. Nampak warna kulit, batal. Baca orang lelaki-lelaki yang jenis pakai putih. Neh, sebaik-baiknya kalau jubah putih, pakailah seluar belah dalam. Yaman juga terima dia pakai jubah putih, dia tak akan seluar di dalam. Dia pakai seluar putih, anda kata. Nampak ini masalah. Walaupun tak nampak warna peha tak batal, tapi nampak underwear dia. Malu tak? Malu. Nak mati dia sujud. Faham? Boleh baca ke dalam belakang? Krokodil. Jadi masalah. Tapi kata imam sini, di Alaska. Jadi tu kita jaga adab-adab. Tak comel sangat. Dah ada setengah tu imam surat. Dia punya underwear tu berlubang-lubang kali. Jadi bila dia sujud nampak. Jadi cerita buah mulut orang. Duk ngopak pula habis mayang. Allah mula tengok suruh dalam untuk imam ni. Aku rasa. Tiga lubang. Tiga lima aku bilang. Jadi benda gini. Patut kita jangan buka dia kena. Pakailah seluar pula dalam. Dah. Hak gini putih lah. Warna hitam macam detail apa. Benarkah orang kata jika solat lima waktu yang kita lakukan tidak cukup, solat sunat yang kita lakukan tidak diterima Allah dan menjadi sia-sia saja? Masalah orang yang tidak habis atau tidak sempurna atau tidak cukup semayang fardu, adakah solat sunat dia diterima? Ada tiga pandangan ulama yang terkenal. Ada yang mengatakan selama mana tak cukup fardu, maka tidak ada diterima sebarang sunat. Ini juga satu pandangan yang terkenal. Nah, pandangan yang kedua, hendaklah kita tunaikan solat-solat fardu kita dia cukup. Dan kita sedikitkanlah sunat kita. Dan penting sekali adalah fardu. Dan kalau kita tak cukup juga fardu, tuan-tuan kata hak sunat, hak wajib hak lain pun tidak diterima. Kerana amalan semayang lima waktu imaduddin, dia tiang agama. Ada dia, ada tiang, baru boleh letak papan, latar. iaitu zakat, iaitu haji, iaitu puasa dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya dia lima jangan kurang. Kerana seorang sahabat ditanya, hak mana hak wajib? Lima ni lah. Lebih pada ni, tak wajib. Jaga hak wajib ni dulu. Nah, ha. Kemudian yang ketiganya, dia kata diterima. Nah, sebab kita telah semayang. Cuma semayang kita tidak cukup. Pandangan yang paling yang paling maksud sekali, iaitulah tetap haram dan tidak diterima Allah selama mana kita tidak cukupkan hutang kita yang wajib, iaitu menunaikan solat lima waktu. Tidak ada hadis mengatakan orang yang tak solat sunat, tak, dia ini maknanya celaka. Tapi yang ada hadis, orang celaka, orang yang tak cukup solat lima waktu atau tidak solat langsung. Menunjukkan mana kecelakaan di situ, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya saya bayar, saya tidak bayar tol, saya lalu kot jalan ada tol. Palang naik, saya pun jalan terus tanpa bayar atau mencederakan sesiapa. Ha. Jawabnya, tengoklah apa tujuan dia buat tu. Eh? Tujuan tol tu saja-saja dia nak memerah rakyat. Ha, tak bayar tak apa. Pasal kita bayar dah rok tek. Rok tek tu rok tek tu lah. Ha. Tapi kalau tujuannya untuk membiayai jalan raya tu. Duit tu nak biaya jalan raya. Kalau nak awak biaya jalan raya, jadi wajib. Ya? Jadi diwajib ke atas semua orang. Melainkan dalam keadaan darurah. Nah, ha. Jadi, sekarang ni tu yang ada hak manusia untuk maslahat orang awam. Nah, jadi kita dari nak beza. Balik pada asal, tujuan tu untuk benda. Untuk maslahat. Tapi kadang-kadang juga lebih daripada hak. Nah, jadi masalah berlaku. Faham? Maka kita keluar daripada yang meragukan, kita bayar dulu. Nampak? Ha. Saya pernah sekali tak bayar tu. Ha, masih mula-mula tu lebuh raya Pantai Timur. Faham? Ha. Jadi kita lalu pukul 3 pagi, sampai di Jabur Kemaman. Nah? Jabur Kemaman. Jadi dia punya kayu tu tak turun. Takutnya kita berhenti ambil kad. Nah, kita lalu tengok tak ada. Di mana tak ada orang. Lepas tu duduk situ bagi kad dah tak ada. Kira okey lah kot jalan. Ha. Bila jalan, okey lah jalan. Tak ambil kad. Safar di Karok. Nak keluar kat betung tu. Nah, dia kata mana kad? Dia kata saya tak ambil kad pasal tak ada orang di mana. Dia pun telefon. Bapa pun tak ambil kereta ni, pelik ni, berapa, mau pergi mana, dia kata. Jadi doa kita ada. Sekarang kak kita tak ada. Nah, jadi dia pun tanya. Duduk, mari ikut mana? Kita tak bawa, mari ikut jabu. Oh, kena bayar RM21. Ha. Tapi dia kena akak pergi tu. Ha, tak? Dia panggil kawan dia dua orang, dia pergi. Saya pun lalu lah. Oh, kelah. Orang lain pakai akaknya tu, kita pakai akaknya banyak. Dah. Ha. Dari siang lah pulak menyusuh ke dia. Ha. Mungkin nak pergi tandas tu. Nah. Ha. Kita lalu tengok tak ada orang dari. Eh. Rumah kiri lah. Pada depan tu rasa tutup tu. Ha. Jika isteri saya keluar tanpa izin, malaikat akan laknat sampai dia kembali semula ke rumah. Tapi sekiranya isteri keluar dengan niat mendapatkan kepercayaan, dia kata dia keluar berjumpa dengan perempuan lain, kerana terdapat banyak cerita bukti perubahan pada diri, ini hanya keluar untuk mendapatkan kesahihan demi mengelakkan fitnah yang dilemparkan orang sekeliling. Adakah isteri tetap berdosa walaupun niatnya mencari kebenaran? Isteri yang keluar rumah tanpa izin dan tanpa darurah memang haram. Nampak? Cuma kerana ada dalam hadis kata la'anat hal malaikah hatta tarji'. Nah, au kama qala. Malaikat laknat perempuan yang keluar tapi izin suami sampai dia balik. Jadi mak kata hukumnya lah anak ni haram, dia berusaha lah. Nah, keluar tanpa izin. Tapi dia keluar ni nak siasat suami dia. Kerana ada kemungkinan dia ada perempuan. Dia kenalan dengan perempuan lain. Jawabnya tak boleh. Kalau kemungkinan tak boleh. Dia yang boleh benda yang pasti. Faham? Benda yang pasti. Berarti dibenarkan perempuan keluar rumah untuk report kepada qadi, jabat agama. Sebab apa? Sebab pasti. Apa yang pasti? Suami tak beri nafkah. Suami tak beri duit. Nah, suami tak balik dan sebagainya. Maka boleh report kepada qazi kejahatan suami tanpa izin. Sebab kalau minta izin, bang, esok dia nak pergi jabat agama, boleh tak? Kami kena awak ambil. Nak report jabat lah, abang tu jahat gini. Suami lagi tak keluar. Tak bagi lah, memang mengamuk. Maka gitu boleh keluar. Ha, ni cuma rasa tak sedar. Nampak pelik dia ni. Dia duduk seorang, senyum. Duduk lelaki tak? Duduk seorang, suka. Seorang. Wah, ni tu lelaki tu, dia ada geprang. Itu hanyalah wahang semata-mata. Faham? Pokoknya tak boleh keluar juga. Kalau kita nak siasat, kena minta izin suami juga. Nak keluar. Atau minta tolong kawan-kawan siasat. Hak tu boleh. Nampak? Kerana tidak pasti. Kalau benda tu tak berlaku, nampak? Jadi tak boleh. Dia sahih dulu, benda tu mubarak kepada rumah tangga, baru boleh. Saya fotografer part time. Apakah hukumnya saya upload hasil karya saya di internet? Kalau ada orang puan tak bertudung, saya hanya untuk marketing saja. Jadi dia ni fotografer part time. Part time sekali-sekala je lah. Bukan full time. Full time ni ambil gambar 24 jam tak tidur. Jadi dia ambil gambar orang puan tak pakai tudung, dia publish pada orang ramai tak pakai tudung. Tak bodoh kat ni kan. Benda yang haram lihat, maka haram kita expose. Nampak? Benda yang halal lihat, tengok dulu. Kalau halal itu bagi setengah orang, tidak pada semua orang, tak boleh juga. Jadi pendek kita mudah-mudah nak tidak dibolehkan letak gambar-gambar perempuan yang mendedahkan aurat. Sebab itu haram daripada hasil jual majalah, nak magazine-magazine yang menunjukkan orang puan nak dedah aurat. Jangan marah kalau kita kata haram. Tengok orang dia tuang punya percetakan majalah, dia marah kita. Sebab kita kita buat haram. Jangan marah. Bukan kita nak bakar, mempunyai silang. Nak tabur hukum sahaja. Kereta BEN, BEN 5128, halang laluan. Alis sedikit. BEN 5128. Majalah-majalah dalam negara kita tengok. Hukumnya memang haram. Depan tu Allah soyok dah dada. Nak tarik perhatian pembaca. Nah, orang lelaki tengok gambar orang puang. Saya cakap. Omong 80 minyak ni. Tengok dalam tali besin tu lah. Kalau rancangan TV 1, Musabakah membaca Al-Quran. Sekarang peserta yang ke-8 daripada Republik Ghana akan membaca ayat dari surah An-Nisa ayat 8 sampai ayat ke-21. Ayah Haji ni. Tak semangat. Ayah Haji pun ambil rimu estru. Masuk tukang Olimpik. Peserta yang ke-8 daripada Australia akan melakukan terjun anjal. Melakukan 3 somersault, 2 kali guling, 2 kali timbul di dalam air. Ayah Haji kata, mi mata masih di mi mata. Ini adalah orang. Faham? Itu dia bahaya. Letaklah gambar tutup aurat, pakai tudung, pakai nikok dan seumpamanya. Kita dengan fotografer, dengan gambar, dengan lukisan kita, dah kita menyebarkan apa benda dakwah kepada manusia. Dengan kamera dia boleh masuk dalam syurga sebab dia ambil gambar-gambar yang bila orang tengok, orang cinta kepada Islam. Orang rasa indahnya Islam. Tengok. Dengan bijak akal yang Tuhan beri. Negeri-negeri juga. Jangan sampai derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya terambil Quran di tempat kita belajar dulu dan jauh untuk dipulang semula. Bagaimana cara untuk dilakukan? Kita terambil hak orang tapi nak pulang balik, makan tambang lah. Contohnya dia ambil surat Yasin masa di sekolah di Johor itu. Harganya RM3. Buat balik di Kelantan. Nak pergi atur balik, tak ada orang nak atur. Kalau tambang, habis RM150. Jawabnya mesti diwujudkan balik benda yang sama di tempat yang diambil. Dimaafkan pada syarak, tak suka benda yang sama. Mana dia buatlah hubungan lagu-lagu mana pun. Tok Imam Tok Bila di sana dapat duit dia RM5 dan beli benda tu, gaji balik benda tu. Hak tu dibolehkan sudah. Tidak syarat kena dibalik dan seumpama ni. Soalan seterusnya. Tugas suami adalah beri perlindungan pada isteri anak. Adalah wajib. Tapi mana kalau tugas yang dia wajib ini suami asyik ungkit. Serupalah macam solat. Lepas itu ungkit. Apa pandangan? Apa jenis suami? Bapak macam itu. Bagaimana kalau suami asyik minta bayar kongsi sesuatu pulau rumah yang sepatutnya dia tanggung? Isteri terima pelang dia. Tapi kadang-kadang macam tak reda. Sedangkan dia mampu. Baik. Seorang suami memang dia tugas menjaga isteri, beri makan, minum, pakai dan sebagainya. Bahkan dia ada security guard kepada isteri. Tapi suami ni suka bangkit. Nah, jawabnya tidak baik kalau suka sangat membangkit. Setengah ulama mengharuskan bangkit ketika isteri itu alpa. Isteri itu lalai. Dia lupa diri dan sebagainya. Maka suami perlu cerita. Bangkitkan cerita supaya dia berasa sedar dan insaf. Tapi kalau asyik-asyik bangkit saja, benda itu tidak baik. Jadi tengok kodok-kodok. Jangan jadi suka sangat bangkit. Bangkit ni pada ketika orang itu tidak sedar. Lalai. Lupa. Nak, bak rapuang ada-ada. Nak, dia mari itu miskin. Dia kahwin jadi senang. Nak, dia lupa diri. Nah, jadi suami tengok dan melampau batas, suami boleh kata, awak hari itu susah, sedarlah sisi. Awak kahwin dengan saya, saya beri kesenangan. Tak apa kata gitu, ketika isteri dia lupa dan lalai tak sedar. Tapi jangan selalu-selalu. Nah, kerana selalu sangat berbangkit, tak berapa modek. Nah, suami sebenarnya, dia security guard. Dia bukan beri makan saja. Beri makan pagi RM10 kita boleh bagi. Malam RM20 dia makan kita boleh bagi. Tapi suami yang sebenar-benar suami, dia sanggup tukar nyawa dengan nyawa isteri dia. Nampak? Brahma mana je malam ni nak begitu. Eh? Jalan kot tepi rok, kot tepi sungai. Buaya takat kaki bini dia. Kerak takat kaki sepuluh masuk air. Segi dia jadi, abang tolong, korak-korak. Segi dia kata. Nah, maka suami yang paling baik, dia akan terjung lawang dengan buaya itu. Supaya isteri dia terlepas. Angga-angga kita dua ni. Kita? Terjung tak lawang? Tak, patut? Tolak bagi mati dulu. Nanti orang lelaki. Nak? Tu orang duduk depan sekali tu. Ini orang lelaki. Terimang ni, terimang. Rimah takak bini. Abang tolong tiger. Rimah lawan tak dengan rimah. Rimah besar lah. Ada dalam 15 tan. Ya. Nah. Angga-angga lawan tak rimah. Sayang bini ke sayang rimah? Kalau sayang bini lawan rimah. Nah, dari nak kata lah. Nah. Nah, jadi kita tolong jawab lah. Nah, memang tak lawang lah. Sebab nak kahwin dengan orang lagi memang tak udih dah. Jadi dah rimah tu dia ambil. Alhamdulillah. Ha, inilah. Orang laki-laki gitulah. Ini orang puan barulah tahu hakikat orang lelaki. Nah, ha, payah nak cari ya. Ha, benar-benar penyayang macam saya. Boleh tak semuanya jamak bila saya balik rumah mak dan mak bertua saya? Saya duduk Putrajaya. Mak tua saya duduk Tianu. Dia gini. Yang tak boleh jamak kosong ni. Pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita bukan kita tinggal Tianu. Kita tinggal Putrajaya. Kita tak duduk Tianu. Kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus. Kita boleh jamak dan kosong. Kerana rumah mak tua kita bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak kosong. Lagu mana? Kita balik rumah tok tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripada ini. Maka musafir yang tinggal pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang tinggal. Ada lagi nama musafir, boleh jamak dan kosong. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas, maka kita bernama pemukim. Kerana makna mukim, orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seterusnya. Boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula surat. Ha. Dia ni jenis tak berani selesai. Segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk. Kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi, mari pada kejadian inilah. Ulama' kata tidak wajib. Terik siapa habis. Umpamanya kita basuh muka ambil. Basuh muka,

Na'udzubillah. Jangan niat tidak baik itu mendapat terpujian. Jadi, bila benda itu tidak ada, maknanya kita nampak tujuan baik atau tujuan buruk, sesama saudara husnuzan, husnuzan ni bersangka baik. Soalan seterusnya. Kita ada masa 15 minit lagi. Apa hukum mendengar nyanyian seorang perempuan yang bukan mahram? Adakah boleh kita memakai, memaki orang dalam tarbiyah dan berceramah? Hukum laki-laki menyimpang rambut panjang. Baik, orang puan boleh tak dengar kita perempuan bernyanyi-nyanyi. Disebut Arab Muhammadnya, perempuan-perempuan biduanita. Hukumnya perempuan-perempuan bernyanyi ini tidak boleh kala kepada ajnabi. Nah, kerana perempuan-perempuan ini, suara-suara mereka dua. Yang pertama, satu golongan mengatakan aurat. Golongan yang kedua mengatakan tidak aurat. Tetapi kalau makna lagu memberi fitnah, maka memberi fitnah haram juga. Walaupun bukan aurat, tapi kerana memberi fitnah. Dan itulah kita ra'ilah masalah ni. Janganlah perempuan menyanyi-nyanyi di khalayak ramai. Sekalipun maknanya dengar dengan lagu-lagu nasib dan sebagainya. Biarlah orang lelaki dah. Orang puan untuk orang perempuan. Atau budak-budak, kanak-kanak perempuan bernyanyi ini dibolehkan. Yeah? Ha. Nyanyi untuk mahram tak ada masalah. Yeah? Ha, tak ada masalah. Kita dengar mak kita nyanyi, tak ada masalah. Kita duduk dalam buah, mak kita nyanyi. Nak ayuh buah, betul tak? Masa kita cek-cek dulu tak? Ingat tak? Masa duduk dalam buah. Kan mak kita nyanyi kan? Dia ayuh buah kita. Dan ni ada lagi? Ini tak ada dah, beli kat sogok tarik tu. Sing tak ketung tak sing tak ketung tak sing tak ketung. Nah, ha tu yang berani siapa nak dodok dia tu. Nah. Ha. Lebih mudah dia ni. Ha, jadi kalau mahram tak ada masalah perempuan nyanyi, nah. Kita duduk rumah kita dengar lagu perempuan bernyanyi. Ha, siapa? Tu kita nyanyi lagu Metallica, tak ada masalah. Nah, ha pasal dia mahram kita. Oh, adakah boleh kita mengatakan orang berceramah ataupun bertarbiah? Tengok. Masalah. Tak boleh nak hukum. Dia ada tafsir. Fihi tafsir. Nampak? Kalau nak nak, ha, tengok dulu. Sebut nama. Boleh tak? Boleh Allah sebut nama saja. Umpama Allah dan Rasul laknat Abu Lahab. Kita boleh sebut Abu Lahab terlaknat. Faham? Allah sebut Fir'aun. Boleh sebut Fir'aun kena laknat. Allah sebut Namrud. Boleh kita laknat Namrud. Tapi hak atas umum, tak boleh kita sebut nama atas jalan laknat. Neh? Atas jalan laknat, atas nama, atas jalan khusus, atas umum tu boleh. Seperti celakalah orang yang tidak solat. Nampak? Celakalah orang yang minum arak. Nampak? Siapa-siapa yang minum arak, mal'un. Ha, tu boleh. Jangan kata orang ni nama sia-sia, orang ni kena laknat. Melainkan datang nak dalam Quran. Baru boleh kita kata. Kemudian kalau kita kata pula nak marah ke orang, boleh. Kerana Nabi dia dua. Dia lembut, dia keras. Dia lembut, dia keras. Islam dia ada amanah, dia ada peperangan. Dia ada peperangan, dia ada keamanan. Jadi tengok-tengok keadaan. Benda yang kita lembut, kena lembut. Benda yang kita keras, kena keras. Jangan sebut nama, dia ni pasti masuk neraka. Tak boleh. Tapi sebut golongan-golongan yang tidak takut kepada neraka. Ialah golongan yang berani menentang hukum Allah. Itu boleh sebut. Kalau tak boleh sebut gitu, maka kita kena bakar habis kitab-kitab ulama yang penuh di dalamnya. Tak dengan marah, amaran, cerca dan sebagainya ke atas orang-orang yang tidak mahu ikut kepada Allah. Hukum Allah. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya, sipang guanya, sipang dalam laki ke dalam, sipang di rumah. Sipang di kepala dia. Orang laki-laki boleh berambut panjang, tapi jangan sampai bila tengok, huang, laki. Ha, jadi, orang kata perempuan tidak boleh. Panjang, tapi orang kata mengatakan lelaki. Bang, tengah lama tu tu, boleh pesan. Nah, kita nyaji dulu lah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, dialah ada janggut nemikan. Nah, bak boleh tengok, lelaki sudah duduk. Tak ada kata, perempuan ni janggut. Orang kata gitu. Nah, haa. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Neh? Ha, ulama' mesti kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Nah, cuma lebih baik pada zaman sekarang dia cukup kepala rambut pendek molek. Pakai piah pun tidak. Tengok pun jangok molek. Tak? Ha. Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah, comel. Masuk serbang, masuk piah, masuk gamis. Rambut panjang. Nah, nampak macam rok pakai jubah. Dah ada masalah. Cuma kat kita ni nampak pelik. Tak? Kali negeri-negeri sejuk, liceknya dan sempamanya, Nah, mujahidin cuma rambut panjang belaka. Kan ya? Dia orang sejuk. Nah, ha, jadi jangan kata orang kata puang. Nah, orang kata puang jadi tasyabuh bin nisab. Tak boleh. Nah, ha, kita ikut ke belakang motor sikap. Lawa awet ni. Nah, ikut ke belakang. Dada ada siang boleh potong. Tengok misal macam tu. Batu ngasuh. Nampak? Bagi awet. Jatang aku ingat puang. Jadi, nyanyi korang habis saja minyak tiga rial. Tepat saya ada dua masjid dalam 100 meter, dalam satu mukim. Mana satu nak pergi dalam solat jemaah? Boleh pergi belaka-belaka. Tak ada masalah. Kerana pada zaman mula-mula awal Islam, orang tak ramai. Maka satu masjid, satu bandar. Tapi sekarang ini, satu masjid tak cukup. Dalam satu bandar, 4-5 masjid. Nah, ha, jadi tak ada masalah dah sekarang ini. Nah, dua masjid, tiga masjid pun tuat jemaah. Kerana keadaan orang bertambah ramai. Bukan tujuan nak pecah belah. Tapi orang bertambah ramai. Nah, hukumnya dibolehkan. Dalam bab mandi jenazah, laki puan boleh tak selang terangkan bahagian aurat ke atas jenazah semasa dimandikan? Kes satu antara mahram, kes dua bukan mahram. Jawabnya, kalau kita mandikan mayat, mana aurat sama dengan mayat, aurat ketika hidup. Ketika hidup, kalau kita ni dengan ayah kita. Ayah ni wajib tutup antara pusat sampai lutut dengan anak. Faham tak? Jadi haramlah kita selok kain yang nampak antara pusat sampai lutut ayah kita mati. Itu juga kita nyemok kita. Kan orang dia jadi ayah, dia tunjuk aurat dia ke anak dia. Dia kata, tak apa Ustaz, pasal ni depan anak, tak apa aurat. Eh, tak boleh juga. Sebab mana aurat yang wajib tutup? Macam mana mu kata tak apa? Aurat wajib tutup antara ayah dengan anak ni, pusat sampai tutup. Nah, dah kalau ayah ada seluar lalang saja, jalan depan anak. Dalam rumah boleh-boleh ada. Dia turun daripada atas, masuk, turun ambil panah, naik semula. Lalu buat anak. Anak duduk tengah main yang geribut, kuning-kuning. Ayah lalu pakai standar saja. Nampak? Ha, abang kata, ayah. Adik kata, anda kata. Malam. Ha. Tak ada apa-apa kelakor pun ni. Tapi haram. Apa bakaran duit depan anak? Tak boleh. Yang bolehnya ayah ni dengan anak. Ha. Awisifil ladillam yazharu ala auratin nisa. Kanak-kanak yang tak reti lagi bab aurat. Nah, anak baru umur 2 tahun. Ayah telanjang tak apa depan anak. Anak 2 tahun duduk dalam beca. Ayah telanjang di dapur ambil cawar dengan atas mula. Anak tengok. Tak reti. Faham? Ha, itu tak haram lah. Ni anak dah datang 4, dah datang 3 ayah. Anduwe lagi. Ni walet, dah ingat ambil tuala, mandi, keluar. Lainnya ulat lagi depan anak. Ada kawak gitu. Maka mayat begitu juga. Ada orang kata bila mandi mayat, di ma'ah boleh tengok aurat. Tak betul. Wajib kena hormat mayat. Tengah orang mandi mayat, oh, bisa nak mandi, gigi panggil anak ini. Main-main tengok eh, nak mandi tok eh, nak mandi tok kiri. Nak, nak mandi tok lagi, nak mandi tok, main tengok dah sedah. La ilaha illallah. Tak boleh. Kena minimal, kena kurangkan sedikit. Biar sekurang-kurang. Dapat tinggal dua orang. Seorang tukang gonyok, seorang tukang hidup hari sudah. Tutup. Wajib tutup. Aurat mayat macam aurat orang hidup juga. Walaupun kita gonyok dia dalam keadaan tutup aurat mayat, tak boleh juga kita panggil ramai orang tengok. Kerana air kepada mayat. Contohnya kita mandi di rumah kita. Mandi dalam rumah kita, kalau kita mandi dalam bilik air, haram tak telanjang? Tak. Tak haram tak. Tapi kita tak telanjang, kita pakai kain. Kain setahan. Orang sini panggil basahan. Ha, kain basahan. Ha, pianu kain setahan. Jadi kita pakai kain setahan ni, kita mandi, orang tengok malu kita. Tak nampak orang. Malu tak? Malulah mu. Ya mu. Kita mandi pakai kain basahan. Tak nampak orang. Duk sabung. Orang satu masjid negeri, mari melawak rumah kita. Tengoklah bilik air. Buka bisa wang dia tu. Malu tak? Malu juga. Ha, sebab tu bila mandi mayat, jangan panggil ramah tengok. Tapi siap kapan somen belakang dah, baru mari tengok. Faham? Dia kata tak apa tengok orang mayat kan? Darurah, darurah. Darurah apa? Kata ulama, bila keluar darah dan seumpamanya pada kawasan aurat. Kalau kita tak tengok, susah kita nak buat benda tu. Maka baru dimaaf. Faham? Ada pulak mayat di diterik kain depan orang ramah, nampak puing gitu. Nah, hukumnya haram. Soalan seterusnya.

dia boleh kahwin dengan orang lain. Tapi langgarlah sumpahnya, membayar kafarah. Inilah pandangan ulama. Nah, bayar kafarah. Apa kafarah? Beri makan 10 orang miskin sampai kenyang. Nah, niat dalam hati membayar kafarah sumpah. Nampak? Batu jangan sumpah minta lagu tu. Jodoh kita tak tahu. Kita boleh mencintai seorang nak kahwin. Tapi jangan ingat kita pasti jadi jodoh kita. Dan bila kita dijodohkan dengan seseorang, kita kena ingat. Bukan mesti selama-lamanya. Batu Nabi larang bila kita pergi kat orang kahwin, kita kata semoga kekal ke anak cucu. Tak baik kata gitu. Pokoknya makruh, tengah lama kata haram. Tapi kata tak, berkat atas kamu. Turun berkat atas kamu berdua. Barakallahu alaikum. Nampak? Mahir Zain lebih pandai daripada kita. Dia ajar kita dengar lagu, tidak? Tapi kita juga mungkin sekal ke anak cucu. Nabi kata, wala takulu kazali. Jangan kata gitu. Bangkul kata sanggah olehmu. Barakallahu alaikum. Nampak? Wa jama'ah bainakum bil khair. Berkat Allah turun atas kamu mudah-mudahan. Dan semoga Allah himpunkan kamu sebagai suami isteri dalam keadaan baik. Kenapa tak kata semoga tidak bercerai sampai bila-bila? Kerana jodoh di sisi Allah bagi yang dapat ilmu pengetahuan ni. Adakah ada kita ada 3 jodoh? Ada orang yang dapat 2 jodoh. Ada orang 1 jodoh saja. Ingat, bila kita dijodohkan dengan seseorang kahwin, tak mesti kita kekal. Dan bila kita bertunang, tak mesti kita kahwin. Bila kita berkenalan, tak mesti kita bertunang. Itulah. Bila kita ingat ini, maka segala yang berlaku, kita berdada lapang. Sebab tu dalam perkahwinan, ada tak perceraian? Ada. Kau anak cucu ada dah, boleh bercerai lagi. Pasti jangan kata, semoga kekalkan anak cucu. Tapi dialah, mu sama suami isteri ataupun tidak, cuma dalam keberkatan daripada Allah. Nah, ni siapa nak bunuh diri? Baru kasih tak tunang lagi. Dia punya boyfriend, dah akak telefon. 2 hari dah. Nah, dia prank mesej tak jawab. Naik bangunan nak terhidung. Pernah berlaku. Baru saya datang 5. Hak datang, saya datang tak sekolah dah. Akhirnya dia telefon boyfriend tak akak. Nah, siapa nak bunuh diri? La ilaha illallah. Bukan orang lelaki seorang tu dalam dunia. Faham tak? Ada berbilion orang lelaki. Lepas tu jangan pegang. Bila kita kenal seorang, inilah jodoh kita sampai bila-bila. Maka kita pegang itu. Bila kita berlaku clash, nampak? Kita akan berasa hidup kita sudah tidak bermakna. Siapa nak terjun? Bomba mari, taduh lah benda ni. Oh, pukat tu. Tak terjun pun. Bomba macam mana terjun, man? Terjun lah. Tak terjun pun. Dia main gayak gitu. Nak terjun, takut. Tak mau terjun. Nak tunjuk ke boyfriend dia perak. Itu saja. Kita tunggu juga orang polis dipanggil boyfriend dia. Nah, nak tengok lawa pun tu. Hebat benar boyfriend ni. Siapa girlfriend, siapa nak terjun benar bangunan. Tidak kat telefon. Mesti kurang-kurangnya boyfriend dia handsome macam dia. Kita duduk atas kapal dia ni. Saya cermin tu. Faham tak? Ha? Dia nak duduk kapal dia. Mari girlfriend, boyfriend mari. Main dengan lebar boleh. Lah, macam lebar satu je. Inilah orang perempuan. Laki-laki gitu dia tu. Ingat. Kahwin dah, boleh berpisah bila-bila masa. Tak berpisah pun akan berpisah juga. Betul tak? Kita tak cerai. Siapa yang menceraikan kita? Kematian dengan perintah Allah. Kena molek. Kita sayang lagu mana pun, isteri kita mati dulu daripada kita. Kadang-kadang, suami yang mati kemudian daripada isteri. Kita ada 2 minit yang soalan yang terakhir pada malam ini, insyaAllah. Ada baki lebih kurang 80 soalan. Kita akan jawab panjang umur pada bulan hadapan. Bolehkah saya selalu mandi wadi? Walaupun saya tidak junub. Alang-alang nak mandi, baik mandi wadi. Perbuatan ini salah atau balik ini. Boleh tahan orang cik alang. Dia gini minat mandi wadi. Nah, dia tak ada junub nak mandi wajib juga. Jawabnya bid'ah. Nah, orang tak suruh apa pergi mandi wajib. Mandi wajib ni tak macam mandi balik main bola. Mandi-mandi ni perintah Allah, perintah Rasul. Dia ibadah. Bila ibadah tak boleh nak main-main. Maka bila akad nikah, nah, bila telah sah dah, boleh dah kita akad ke diri. Tak boleh bermain-main dengan ibadah. Faham tak? Tengah-tengah ni, juru nikah bukan sini. Dia memang ambil 2 kali. Kalau sekali, dia kira daksi. Faham? Tok Imam dulu ni kau kata aku nikahkan akan nikah dengan mas kahwin ni RM80 tunai. Pengantin jawab aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Nampak? Ha. Dulu ni kau kata gua ni, tapi dah. Ha, boleh dah, tapi molek ni buat sekali lagi dah ada orang. Boleh tak gitu? Tak boleh. Ini ibadat. Dah sah-sah lah. Lain tak dengar. Faham? Ha, seorang je dengar. Jawab tu lah lagi aku terima lah nikahnya yang duduk itu. Ha, boleh tu dengar? Tak apa dengar. Slow sangat. Nah, tapi lah. Oh, tengah tu putih-putih pula. Nah, ha, lain lah. Sekali lagi. Pasal apa? Syubhah. Bila syubhah nak menghalalkan haram yang haram, ajnabi tak boleh. Mesti dengan keyakinan. Mesti je lah. Nah, ha. Tapi setengah tepat ni buat dua kali. Jawab dah sekali. Ha, tak apalah. Memang sah dah. Tapi kita ada adat kita, kita buat sekali lagi. Ha, ini permainan ni. Badan hukumnya haram. Lah-lah nak tuna, nanti laki-laki nak marah. Ha, dah buat dua kali. Nah, si imam pun akan sekali lagi. Eh? Ambil-ambil adat. Aku nikah dah akan nikah. Wahai mama bin Mahmud. Dengan Munah binti mama, mas kahwinnya 80 itu nak. Aku terima lah ni kahwinnya dengan mas kahwin aku buat tahu. Terkejut habis orang. Lagi tu. Nah. Ha. Pasal apa? Nak marah punya pasal. Batu jangan main. Kita tak ada Allah. Orang sebab molek dah takbir. Boleh tak takbir ke dia ni? Tak boleh. Nah. Ha. Tak boleh. Batu jangan. Bila kita tak ada, tak ada hadah, tak payah niat mandi hadah. Faham? Mandi macam biasa niat taharah. Tak bersuci kerana bersuci ni fitrah yang disukai oleh agama dapat pahala. Nah, pasal kalau kita tak belajar banyak berlaku bid'ah dalam bab mandi. Ada orang ni mandi junub, dia lari daripada kolah dia, daripada kolam kat rumah dia. Sebab apa? Dia takut air ngecik masuk jadi mustakman. Tak ada ulama pun yang kata. Ulama yang jumhur ulama memang kata wujud air mustakman. Tapi maknanya air yang mengalir daripada tubuh. Bila masuk balik dalam kolam, dalam kolam, dalam besek, tak jadi mustakman. Tetap menjadi mutlak. Nah, apa benda ni? Ulama kita, Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitab Jawahir Tsaniyah. Bila kita mandi junub, air yang mengalir pada tubuh memang mustakman. Nah, pasal tak piakat lagi hadas. Tapi bila masuk balik dalam kolam, masuk dalam beldi, walaupun beldi itu kecil, hukumnya tetap menjadi mutlak. Tapi orang tak faham, dia mandi jauh. Ni kolam diambil, dia duduk tepi dinding, jigu. Ha, apa bang mandi jauh tepi pintu? Takut ngecik jadi mustakman. Ni bak tak belajar, menyusahkan kita. Lepas tu belajar sebenarnya untuk memudahkan kita. Nah, oh, tengah tu dia faham maknanya bila jigu air, kena seketok. Nampak? Pada saat yang sama. Eh? Mesti jigu air seketok dengan niat. Muqoronah dia panggil. Ulama tak wajib gitu. Kita jiru bila kena air di kepala, bukan air dah kena, berasa kena air, niat dah. Aku niat mandi wajib. Dah dah, cukup mudah. Ni nak semua sama. Dia tengok dah air. Saja aku. Setan kata, eh air dulu. Niat ke dia? Astagfirullahaladzim. Tak jadi pulak. Jiru pulak. Saja itu. Pulak dah, tak ada ulama suruh buat. Bida'atun hadisatun, menyusahkan kita. Akhirnya, pukul 4 pagi masuk, mandi junub malam Jumaat. Pukul 8, tak sudah lagi. Kalau rumah sendiri, ala kulih lah. Tupang rumah mertua. Mertua pulak, junub juga. Jadi masalah lah. Menatu waswas. Dah nak niat tu siapa dengar luar. Niat ni kata setengah ulama yang mengatakan ada talafu untuk membantu saja. Janganlah puak. Mudah malu ke? Mertua duduk luar. Duduk siangkan. Dia nak duduk dalam. Sahaja aku mandi wajib. Nampak? Ngadak di belak pak bukan. Ha? Ya Allah. Mertua kata bila awet. Bila menatu. Hanya nak paman sana seluruh dia. Tapi tak faham. Kadang-kadang ilmu menyebabkan ghairun nafi' tak beri manfaat kepada dia. Nah, jadi insya-Allah kita belajar bila masa dengan siapa saja tujuan untuk keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu, daripada kemurkaan Allah kepada keredaan Allah. Kita mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan lama malam ini 2 jam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah. Dan kita ucapkan tahniah kepada warga Shah Alam dan kita sekali yang datang. Kerana apa benda ni kuliah sekarang yang paling ramah sekali yang memakmurkan masjid Allah adalah penduduk wilayah dan penduduk Selangor.